dan rangkai bersama Pantura Live Music. Eh, ngono. Eh, Pak Lono jan. Pak Lono jan. Hah? Pak Lono. Jan, oh dewe, aku wedi. Ya. Cari jodoh. Nanti sayangku. Ayo bongo. Pangestu sik ta. Ya kowe dhewe salim aku wis salim kok. Ayo. Ayo wong loro. Aku mau. Loro. Wis to. Akene kene, akene lungguh kene. Omong-omong dikepetake. Oke oke wae. Pancen saya leh percaya tak wangsuli coba tak konono seting yen ku mangan lawuhku lawuh tempe ya mestine aku ya lawuh tempe yen ben esok ben sehat aku dede kewajibanku aku ngancani dede. Lawase lor, aku tak jalan utang saya. Ya, Pak. Izin, Pak. Utangnya saya ke Pak. Ayo, utangnya saya ke. Ayo, aku yang lunga bareng karo aku. Apa wala ayu, kowe anjora kepiye. Ora ora ne, aku naksir de. Tapi jadi terus lah pokok ente kowe mati eh mari yang aneh dalam kasih kegugas anda waktu atau kebuki waktu neta ucap kerai lo lo lo lo yang jalan ana priang gojo aku yang saya cilik apa tantang apa pendol gue dia eh. Yeah. Bono. Hah? Aku merasa itu jutani. Rasidyo. Berantas. Ayo mas ya. Mas Lami. Eh saya. Bosan canggih. Duit lo pede. Sini langit bumi sangkut kesan rumana pinakan ku ademi cinta aku kudungu kemi iya wes mese awak kondisi mati apa kowe asake nganjani ditakon aja aneh aneh marake bingung piye leh kumang suli mas dalem cek suar sayang karo aku mas oh seksine langit bumi umpama aku dadi kembang aku sing dadi kembange umpama dadi bulan aku dadi lintange umpama dadi utu dadi bangsa den ae ora dosa terus Opa mah jadi untung, weh jadi apa li? Ya jadi sikate toh.